Niki kula terangno nggih niki pun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kula terangaken masalah lisanul Arabi riyen nggih, lisanul Arabi, terus nomor kali kula terangno menyangkut tahmilul lafzi ning gone lafat-lafat maknawi. Ya terus ngendikane para ulama tafsir nggih, ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafadz niku hakikat. Hakikat niku yo hakikat. Misalnya urip niku yo ambekan. Urip niku ambekan. Mati niku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarife mati ku piye? Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho. Ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing diarani mati niku cara ilmu mantek yo didul hayat, anggar gak urip yo mati. Terus salah mati-mati ku. Nak cara medis itu misalnya nopo jantungnya berhenti tapi detak nopo jantung tapi nopo itu berhenti. Kemudian agama ini kurang ada tenan gitu. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu udah bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita. Ketika diambil kita mati, berarti roh kita sendiri udah ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya gak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalu naka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku piye ora ono mati, makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mok petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf, fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ora penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa. Karena yang kita penting ternyata enggak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, mengke poe latihan goblok sik engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing niku pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Saleh ora benar terus ya tahu bener. Sampeyan tak bedhe ya wong mati iku berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Itu nak para nabi iso jalan-jalan. Mulanya masyhur aja nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jadi nabi malah dawe ringan ya. Malah ape cung aku nak mati jir. Kok gitu ya Rasulullah? Masyur itu hadisnya itu, hayati yo khairun lakum wa mamati yo khairun lakum. Aku mati yo ape, urip yo ape. Wa amma hayati fali asunna lakum asunnan. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah mazhab fikih yang wali ane wajib tadi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jejer Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku wis parek pangeran tak jaluk no. Sepuro. Mane ndablekem terus no ae mergo wis. Selain wis bakat ya ana sing jaluk no napa? Sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. kowe misale mati saiki lah yo urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus wow, panjang no. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubu apa nak cara mriki sing diwaca ana kuluping aki kuwi. Napa cara mriki? Wale. Enggak cara mriki lho. Fida, fida, nak cara bahasa kitab iku atakoh. Tapi mriki fida. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis difida. Berarti wis pede banget nak mlebu neraka. Saking yakinnya nganti apa? Divida. Fida itu nak teng kitab fitam niku mazhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam mazhab Imam Malik itu ada atakoh kubro, atakoh itu merdeka no mayit utawi tiang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau enggak salah itu 12 ribu kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100 ribu ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nanti beli ngoron gegemi. Nah saya anak jagungnya dihitung sitok-sitok. Nah saya ngeliat kerawu is. Mula bela balik diundang rata teko. Karena ini mus kita orang meyakinkan kerawu si. Nah itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mi'rad. Rasulullah ketika mi'rad itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu. Karena bagi Allah enggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup, ya ono sentimen berhubung Nabi ra saudarane hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya rasa ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mereka cari bedo madhab, cari tadi itu. Cari ulama ya lucu, ketemu Nabi Muhammad kenapa rasa ketemu Nabi Nuh cari bedo madhab, cari tadi. Enggak perlu. Karena kalau Nabi Nuh itu madhabnya nak orang fasik, didongak no mati, celoko mencit. Nah Nabi Muhammad orang fasik, didongak no disepuh. Sepuro berhubung bedo madhab maslahatnya ora ketemu jari ulama tapi maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuh Kanjeng Nabi napa yang karuan dawuh Nabi itu begini sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus sing mujma'ale ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam, niku nggih ada sentimen masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim diam padahal ngliwati Ibrahim ya, nang Ibrahim paling tinggi di langit 6. Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim mboten komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenange Nabi Ibrahim. Kandhani sanapa wajibna salat 50 ya Nabi Ibrahim ya manduk-manduk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir, dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa umat sholat seket? Umatku yang bener, ora kuat kok umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku jadi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi yang meskipun Abdulul Khalki, tapi kan junior, ora bantah. Cara aku Nabi ini tak bantah. Betul umat mbak umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh, karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kue. Ngawur umatku coba pada no. Nabi Musa jelas ngentikan umat kowe ra kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal enggak juga. Mulane kula seneng kados saya tadi di channel Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Berarti ben Nabi Musa ketok klirune, jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kula genate salat sedina 300 rakaat, pisan lah tahu. Paling kan aku ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi yang mau tahu tak, jokon terus. Lo itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lo ya. Terawih kan wis piro, 33 ya. Iku nasing waras bengi cek tahajud piro. Enggak 33 tahajude tahajud standar piro to? 12 kok 2 wah amatir. Wah. Kowe wis kamuran tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 iku tahajude 12 witire sitok utawa tahajude 10. Witire 13, kabeh riwayat itu rolas gak ngrolas witire sitok berarti. telulas. Berarti telulik guys kayak rompulah sih. Rompulah ambek telulas guys. Tiga tiga tambah pitulas rokaat. Pinten? Mun seket kan sholat lima waktu kan pitulas rokaat. Engko nasengi serodok kiai kan kobliyah bak dia. Asal lo coba di asar lo. Wis nglangkai seket sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik dene ora mboten kok terus gak trimo guys meneng ae napa. Itu namanya sentimen. Ya boleh nabi sentimen, boleh nabi juga manusia, boleh boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 rakaat, 5 napa? 5 waktu nggih, berarti kantun pinten 17 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa aku nangis. Nabi Muhammad semedo Nabi Musa nangis. Aku ya pengiran mayub kika ya Musa, sing nangis. Kue nangis nak kue apa-apa. Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi, ya karena punya roh, roh itu ada sentimen. Orang kaya aku yang wali kutub ya ben kono wali-wali dewis mending aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen, itu udah baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeranku seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu gak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia ngerutu terus gitu, ngomong sendiri ngerutu, khidda itu ngerutu. Bahasa Arabnya khidda, khidda omongan sing tajam sing ngerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah enggak tersinggung ketika Musa mengerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khidda ta, pangeran gue sapal mbak gaya ini dek, jadi ya di barno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis Sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis Sahih. Makanya gerutu itu ya oleh, brengkel itu ya oleh asal proporsional. Brengkel itu ya oleh asal apa? Proporsional. Itu siji syaratnya keyakin apa itu kekasih pangeran. Problemnya itu kan orang kekasih pangeran. Musa itu tidak terimaan. Contoh paling masyhur itu tadi, Musa kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kanaaniin, gini ku tiang-tiang putih. Kalau nantrang lagi ku raiso, pokoknya bangsa Palestina. Tapi juara nih Palestina bukan Kanaaniin, pokoknya angel, pokoknya Kanaaniin. Coba, gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Barang jari setelah kaum Kanaaniin ditaklukkan Nabi Musa, sowan neng Turisina. Turisina, aku gunung ini ku mulai Jordan ngantos kawasan Mesir wis pol gede ini. Niku pengen kak sinten Nabi Musa yang ngajak waktara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina 70 orang pilihan ya cara kene ya santri pilihan kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan nu'minalaka hatta narawaha napa jaro, kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman jaluk koyok nabi ora levele jaluk ora pangeran. Terus akhirnya disamber bedek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah. Tiang 70 iku tak jak kon dadi seksi. Nek jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengiran diurep no. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering geremeng, sering komplain pengiran Nabi Musa. Tapi pengiran seneng, wong kekasih yes bener wae. Mulanya wong penting jadi kekasih pengiran sih. Enggak keliru-keliru ku bener wae. Tapi nak arah kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam. Tapi nak arah kekasih disalah nabi pengiran. Ono wali nak sholat, aku ratau gak jero masjid. Iku wali. Podho mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salate ning njaba kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kenek nopo jenengan kok wali padahal nak salat kok nguri kok njaba jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh. baru kayak sopan rawani gue ngarep itu ngerosok jadi yang seneng sofa awal ya om PD-PD tapi aja nut ini ilmu aja nut ngurang terus ke muni sofa awal gak sunat dari Gus Bawo sesat kayak ngomong-ngomong sembrono maksudnya kabeh itu ada ilmu ini makanya kalau nak sholat gue gurih ya ada ilmu ini itu mereka nak ngarep imamnya terdek faktornya gue jadi ya ada wali mereka sholat gue gurih ini astaghfir minallah iki wis dhewe pangeran nah aku sing atadan nasubi dzunub aku urung bersih kok salat kok ngar ngene wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok ngaji afdol paling sof paling apik sof awal terus maksa sof awal mas sof guri iku ya ilmu mbok guri ku ya ilmu sing ra ono ilmune iku ora jamaah iku ra ono ilmune nek ku ra ono napa ilmune blas iku dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karo-karuan, cara kita anut ya ora karo-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran ya masyhur. Atuh liku Nabi ma fa'ala sufaha minna. Ya berarti sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan menapate niki kula menisan pate ini dadi terus bares gak nabi-nabinan. Terus atuh liku Nabi ma fa'ala sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbang no. Mbarno ra ampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok ku barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana ono wong ngomong papa keliru ben karo wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuh liku na bima fa'ala sufaha minna. Atuh liku ana tong rusak panjenengan nak ing kita bima fa'ala sufaha napa minna. Mulanya jogeman ya tiang niku sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono yo kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kae Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat di sudut 5 nganti ping 9. Wae kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane yo mok 5, 4 5. Di sudah limonnya patang puluh pas nganti songo itu patang puluh limo lu pas karek limo Nabi Musa lah cek usul konyudur nih wah itu cara kesampaian jos jadi karek limo kan patang kan seket mari Mustafa Rizu matematika beda tako seket dikurangi limo peng songo karek berobus lho seket peng limo kan limo peng sepuluh kan seket berarti nak ping songo ya bu cek lu cek limo lah kok katut Mustafa seket di sudah limo ping songo karek biro karek limo lah Nabi Muhammad tuh bolak balik ping songo mereka mau di sudah nih pangeran ya mau lah terakhir limo itu Nabi Musa matur nah itu cek pangeran dah ibu jadi Nabi Musa ijo kuat matem jurnah keringanan. Terus Nabi Muhammad, wah wis isin karek limo. Karek limo sudah menek kan? Entah. Lah iku sing kula lah usul iku tepi iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kok bumi diugano ben nampa salat jebule ra sida kan malah. Malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Mulane mbon niku nggih urip iku jawab malah urip itu orang mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinani mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa enggak sampai mayit itu enggak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, enggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa enggak sampai mayit itu salah besar. Karena enggak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu enggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit. Karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga, Rabbana ufirli wali walidayya satruse walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ya ada doa, Allahummaghfir lahu wa afi wa afwan. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu enggak pernah mati. Karena roh ini enggak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah, kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai. Terus ning kamare dikai rokok, mergo zaman ning donya seneng rokok. Rae rokok e wis kahaleng cung wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane mbahe, bareng cokot tikus jare mbahe wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bitah kange iku ngawur tenan aku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek seneng nem dhuwit yo dikai dhuwit nang kamar. Agar dhuwit ilang jare wis dijuk bae lan iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu, istilah Quran memang roh itu enggak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu, kayak langit, bumi, yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan ruh itu kategorinya ada khalqu tapi amr. Itu disebut kulir ruhu min amri rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr. Fisik. Nah caranya memahami piye Gus yo gampang. Riwayahe yo paham. Nek ora wae paham aja paksa. Paham. Caranya piye yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan annasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini bahak nganggep duitku penting. Pemene sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, suwaya macam-macam. Nganggep duitku penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andekan anak saya enggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya ora penting. Asal jek sekolah ya ora masalah. Kita nganggep masalah. Enggak kita keluar dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah ora masalah. Asal tetap salihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat limang waktu ditulis min ahlil jannah orang ada syarat sekolah atau orang sekolah akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah itu gak penting tapi aja terus nolih gak mau cerita nice mati kue ngerti kue saya ini nganggap sujud gak penting ini kayak notol ayam sarset-sarset terus bar tapi nak ngitung duit rabar-bar tapi kue sebenarnya nak mati ngerti diumumno pengiran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kaya sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki. Lho ngandani wis dhisik, ngawur. Ning Quran sing ana waqum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit, sing akeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter mosok ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampe nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran lah. Kau tu kunta fil khoflatim min hada. Fakashafna angka kita akaf fabasorukal yauma hadid. Kue saiki lali rapati roh ilmu. Tapi sebenarnya es mati. Fakashafna angka kita akaf tutup budumu tak hilang no jadi pangeran. Fabasorukal yauma hadid. Kue sebenarnya pinter. Hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang. Tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau tak lamuna ilmal. Pas to ilmal yakin pas latarawun nal jahim pas pinter pas wayahe mlebu neraka lha iku perkara iku disebut alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun terus kala law ta'lamuna ilmal yakin pas to ilmal yakin pas latarawun nal jahim pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem didelok sujud temuk sidik golek duwe akeh maca tasbih sidik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping telu ketokno kabeh wek pengiran uwangen kanca nganti direwangi umbal sak juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali sak juta lho kula nate lho ngekek dhuwit masjid san iki dhuwit kena masjid aja. Anggep ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai sak juta. Sekali-kali kangen masjid itu tak biayai. Ngiling-ilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora ono lek dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ono reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sopen ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang Arab no, jero-jero no, senengannya kok gawe mafum sing nggak terkendali. Tak kau nangkep kabar es krim gak gawe viral sing nggak bener. Makanya hidup ini masalah. Justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting, ya eling pangeran iku mergo iku sing mbok panen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok. Yufakasafna angka rito akafa basarukal yauma hati. Mulane kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Wis. Mulane masyhur ngendikane sinten niku? Abdul Qasim Al-Junaidi, dene murid ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi muridnya tanya, "Apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya." Wa ma nafa'ani illa ruqayatun raka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata ruqayat, ruqayat ruqaat, ruqaat kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakil, senyangoni wakil, senyucup wakil, nanti urusan singkit maya. Itu ora penting gak apa. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben damel isin mbek pangeran. Kuatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Oh kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng bojone kora tak kula wedi. Bar saiki nek tak anggap penting lah timbang sok men dielingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa wis tak latih. Soal kula mulang jan wajib wong alim wajib mulang. Lah terus sing alim kula kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik tapi jadi wong soben iku pinter. Nah mulane wong kafir soben oleh muni ngene kena apa kaya kok mlebu neraka wa qalu laukunna nasma'u au naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka berarti wong kafir saiki cek goblok. Soben yo pinter, soben kowe lah yo pinter, pinter banget soben. Jadi saiki sampean pikir kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Wong nyifati HP wis sak kuras 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam api aneh raka ruwan itu ya api disafati bahwa yang gendong-gendong itu ya malah sampai nabi dikai solusi ini nak ngono wiridani subhanallah bihamdi adada khulki pokoknya gusti kalau moco jenengan itu suci sejumlah makhluk jenengan jadi kok keliru-keliru lah pokoknya tahu ini adada khulki malah kita ulangi itu gue solusi. Jadi nak mujimu kurang ake wis tahu ini subhanallah Wabi Hamdi adada kholki. Jadi aku sakit kue luar biasa aslinya aku. Mulanya normalnya aku yang bisa warga nanti lo. Tapi warga itu fadolnya pengeran, ramalan-ramalan. Nah sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati, hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu anna suniamun manusia kuturu lawa idha matu. Nah is mati lagi in tabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi bodoh. Nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah itu apian. Kemergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi pejabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane yo mati kok darane terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka nguasai dunia yo musuhe akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ini, tapi pengiran yang ngembarno. Tapi kesomben nak ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu enggak akan muji orang kafir. Oleh muji piye ngarwane neraka sak pitu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing pentingmu maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku nggo iling-ilingan Kang, mbuh pira kadare iku. Tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kata saya tuh ingin fasubhan wahina tumsuna wahina tusyukun wani esok yang mergo muji pangeran, wani sore yang mergo muji pangeran. Nanti sebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esok nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Nah, tapi wong sak niki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sak niki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Uang kafir wae roh nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet yo mergo ngerti duit iku penting. Lah anak kowe kiai kok roh duit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora nyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nak apa? Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nak duit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, duit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jake. Tapi nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tahfaruh bi ilmin sing yastariku ma akal fusak wal kufar. Ki ojo bangga be ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kaya kowe ngomong ilmu penting, apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Lah wong fasik karo ya roh. Lah opo ke ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono kowe sakeh, kowe ora usah melok. Ngomong, dia mau lakoni orang ibu tu. Tapi ibu borar roh, mereka nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Kanu, kejegeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Jika mau misalnya, kau mending ngomong duit penting. Saya kira tak koi. Copet nganti nyopet mereka apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mereka ngerti duit. Penting lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai nggo tafsir Jalalain godhik pisan terus ngomong duit ku penting. Keliru sing darah duit ora penting, sing bantah omong ambyo sapa wong ora kabeh nak duitmu. Ya ngomong ngono ya ngomong lah nggo hiburan. Tapi itu ya coba terus no penting meneh zuhud. Umat merasa salam tembak malah loro kowe wis pokoke meneng ae, sebenere wis pokoke meneng ae. Tapi kalau namun ngelengakan, gitu. Pokoknya saat ini kini ku mati, jemben ini ku urib. Nak cara ilmu hakikat saat ini malah mati, jemben urib. Mereka Allah buka tutup tutupi hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka rito aka fabasorukal yauma hati. Mereka kata ulama sing seneng mati, yang dianggap mati ku menuju alam hakikat. Mereka masyur, sinten Jalaluddin Rumi, apa mati murid edono wangis. Dia nama tu ngamuk. Murid bintu, murid goblok. Kiai nepe ketemu kekasih malah ditangisi. Murid kok goblok yang ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah buat tangisi. Murid bintu. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulanya darani tarian Rumi. Ditarik no pas gurunya apa mati. Ya sebenarnya jajal rapopo. Nak rada agak kau ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab pesinten Jalaluddin Ar-Rum. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu, ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayami yauman alqa kafi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayami yauman alqa kafi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati yo ana ilmune, sing wani mati yo ana ilmune. Utawa koyo kowe ora usah ilmu-ilmunan. Mbok jare, wae mati pokoke. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tangga-tangga masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sok. anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Makanya benar wong-wong ulama ono bajingan begudal mati. Saya ge mayit niki. Wonge meneng kabeh. Saya ge meneng. Ayo muni saya, sesel. Nggih, Mbah, saya, Mbah. Bareng dong gremeng saya apane? Jare kiai ini ya saya. Barokah mati sira zina, ra maling, ra ngrampok. Nah dene iki urip. Gak saya mergo iso maling, iso ngrampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya elek kuwi mlane wong alim-alim ana mati fase kelas saya iki. Nggih, iku ana elmune. Mergo mati iku rohatan mingkuli sarin akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap sajalah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawadu. Aku ngalim lah tetap ngaji tawadu. Kulo kita tawadu. Baik aku kecelok ngalim lah kok rembang suan rene. Sama baik aku lo suan kulo. Lo kulo mau ngalim gurumu suan rene. Mau suan itu sopan tara sopan. Sopan. Kowe sopan, alim lah bebo ngaji yo sopan. Sanggep wae ngono, pokoke anggap apik napa? Ojo kok to, pancen ngaji pancen ra iso, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang tuh lebih gampang ketimbang ahli fikih, timbang manusia. Kowe bolak-balik nyontokno, Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubra karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa, siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah maka pasti masuk surga, karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa, termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gimana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Idul Qodah. Ya mulai Idul Qodah, Idul Qodah, Idul Hijjah, Muharram, terus satu recep. Mulanya kalau mulai ingin Idul Qodah, aku panik, ngamal, nopo mawon, terus kalau lakon itu, masuk mulan. Sampai gue lihat kitab pesen teng Surabaya, wau gue lihat teng Jogja. Terus semuanya macam-macam. Karena ada ayami dahrikum, itu ada nafahat, terutama bulan-bulan yang dihentikan Allah, minha arba'atun apa, hurum. Terus nonton tiang itu, saya radi popo. Radhi popo terus lu radhi popo modeknya itu tukang gawe surujul surujul faros, tukang gawe hiasan corong ini apa? Pelanan apa? Pelanan ini apa? Jaran itu gawe sepatu jaran, pelanannya jaran. Takok ini mbak Nabi, kila Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja, nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya apa kuda kalau pelanannya kula. Apa Nabi Musa dicotos perkara cangkemmu pangeran jeduwe jare ambek apa disalahno Musa kowe ora usah ngono, aku iku seneng ambek pujiane caiku, aku iku nampa pujian sesuai fahame wong iku. Engko wong iku nak wiridan ngene, ya Allah kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan ambek Nabi Musa dicotos mergo cara syariat iki sat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang tersesat ya. Sesat. Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat enggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, enggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya ben wong pangeran. Pangeran ya falu napa? Mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang enggak akan selesai, la yusalu amma yafalu wa hum napa? Salun. Allah enggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah tetap ya falun apa? Mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah, pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kowe tok ilmal yakin, pas kowe wayahe roh mlebu. Men auzubillah napa? Minalik. Makanya kepingine Kanjeng Nabi kowe nak kepengin ngalim saiki, kowe nak kepengin roh kudrat Allah ya saiki. Nah, carane piye? Sering maca wa min ayati ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayati, ayate Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah. Kowe ngok turu ya ayate Allah. Ngok turu ya angel tenan, Kang, masih orang terbaik di dunia, kepen turu ra iso, Kang, nak rawaye turu. Ga iso misale saya bisa apa saja, wis ah. Pesulap-pesulap ning Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean nak hebat tenan, saiki turu. Iso ta ora? Ora iso. Turu, makanya guyonane ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong kepen ngadeg-ngadeg, kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mereka nak awas sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rada kiai, dia anak ayu. Mbok piye critane ditawak-tawakno mbok piye? Walhasil dirabi mbek samasan. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak iki ayu. Bari samasari wis ngumpuli. Wong bar wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoke. Enak, Pak. Ya enak. Saman kepen baleni meneh. Ya iya. Ya bali ini saat ini kan sampai yang nonton no, iso rakyat ini ya rakyat iso lho jari iso kuwapok dan jadi ini ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh terus ini tobat jadi ya ada orang tobat mergo urusan sek ya ada semenjak itu Zamakhsyari mulai rodok ahli sunnah terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf kasyaf itu ya rodok Mu'tazilah ya rodok ahli sunnah itu ahli sunnah itu gara-gara hubungan intim jari saget ora iso. Jare kabeh sing nontokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Mesti ne masyaallah tobat. Lah nek bolak-balik wong tobat ya mergo wong ayu, Kang. Wong elek nobat napa wong angel. Nanti wong ayu cek mandine. Lah wong sapa sare kandhani iki sapa ora ngandel. Kandhani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik. Kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan, Mus. Rapate ayo dek ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mane ayo ku yo kadang penting nak ngajak ape lho yo, nak ngajak elek iku sing perkara. Faham ya dados kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain go iman kowe di ngerteno kudrohe Allah. Timbang kowe romso mben terus pas kowe roh pas latar wunal jahim. Tapi mlane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget. Allah mengertikan kita, ya mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kue turu yo ayatku, kue golek duit wabti wa hukum min fadli yo ayatku. Ini ngetikan Imam Ghazali, fakullu ma fil Quran ta'arufun minallah kabeh Quraniku, Allah ngenalo dhati ning kue, mulane nang kenali saiki, sedurunge kue kenal, pas wayahe kenal Allah serana guna, gunane iku wong kafir akhirnya ngerti nak Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latara bundal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya, mulane bar ngaji langsung salat rong rakaat. Pun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Wa bar salat ya muni ngono pun ngertos. Engko bar apa nah nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annabuha ala kulli syai'in qadir. Muga hakikate donya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu amru bainahunna li ta'lamu annabuha ala kulli syai'in qadir wa annahu qata hata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7 lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugah-sugah kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annahu ala kulli syai'in Qadir. Memang Allah itu dat sing wah. Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing ra anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik donya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buwe wong kok trimo insinyur. Kadang insinyur anak buwe wong tamat SD, sembah kono donya molak. Mau Allah itu mau kepengen kowe itu ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Jadi ya tanah zalu jadi tumurun apa al-amru benahuna. Urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengen kowe itu li ta'lamu anna waha ala kulli syai'in qadir wa anna waha qataha tobi kulli syai'in ilma. Ojo sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe lebun rokok. Mergo rohnya terlambat. Ane alhamdulillah tak kasur kutu buat wajah-wajah penkeling bahaya nganti ngalami kalah lau tak alamu nak ilmal yakin pas lah tarawunal jahil. Kalau nak wajah ayatiku yo nangis tenang. Lain kalau nak terawet ayatiku digebut kadang kalau yo tersiksa. Kalau yo gumun bet tiang-tiang ngimami wajah ayat kok iso fasih ni gumun. Nak kalau ni gumun buat nersakan. Mereka faham dulu. Pemain sing iso gebut barangku. Kalau seneng makmum perkara ni, nak takoi pangeran. Hak orang lagi tafakur kok rukuk, namun diajak rukuk. Tanya aku lah solat piamba, kan tidak mikir barek nama. Kajing Nabi pun nate solat piamba. Niku mulai bakdo isak ngantos subuh. Muk sa ayat. Ini ku intu adzib hum fa innahum ibaduk, wa intaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nudu bulan baleni mulai bakdo isak ngantos subuh. Sa ayat kan. Sangking usulnya kanjeng mas kue serang arah ngelakon ini mas kiyebet guys kewebet menteng hatam mas waduhai hasilnya itu kambrak kaya paham ya jadi ini kalau terangno kena apa kalau ayat wamin ayati ini carane pangeran nyelamat tok mati kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kue kenal pangeran zaman ning dunyo aja sampai kenal pas ning akhirat. Pas kenal, pas latar wundal, jahim. Pas kenal, pas wayam lebuna boh nerok. Bon keluar terus lagi. Wamin ayatihi lan ikus tengah sangking ayatnya Allah antaku mautai yang tongatu kau pas sama ulangit wal ardulan bumi. Termasuk ayatnya Allah yang ngadeki langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit ya tersih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah. Bi rohdati tersih kelan kersane Allah. Langit ngadek min ghairi amadin kan tanpa soko. Sing jelas tanpa soko yang kita lihat. Bono sakane bu ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah soko yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ku ora kena didel. Suma idha da'am konununi alikani manggil sopa wa ta'ala kum yang sirokabeh da'watan klan sak panggilan minal arti sangking bumi biayan fuho gambara antoniyob sopa Israfilu malaikat Israfil fissuri ing dalam sangkakala trompet pokoknya apa ya gimana namanya apa trompet nah trompet kok trompet kemerdekaan nah orang tahun no. Oh sangkakala semprong semprong ya raseru kan trompet. Kalau nanti mau kitab Sarai Ikhya nih, kitab Idkhaf nih. Ini aku apik dengan kitab nih. Kalau nanti mau coba ngerti logikanya. Karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Soikha itu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet. Terus dunia ini apa? Hancur. Itu teorinya jari beliau itu. Beliau pernah gaya simulasi. Katus gedung misalnya ditutup. Katus yang orang-orang apa jenengnya? Tukang musik-musik gak ngertes. Misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacane kan saged apa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang gak terjangkau, yang gak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan gak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus semua ini gue yono ulama sih mikir nganti ngono. Ya mereka orang tahu gak ada nopo BPKB loh. Jadi urip. Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline ya rapati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak ngenangen niku terus sing mikir ngaji ku sapa, terus wedi tanggal barangan repot ngono-ngono dadi. Lah misale kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulange terus piye wong kiai ne wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora wedi tanggal ya ora mulang, ora wedi tanggal ya. Doa. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo suara, karena ternyata itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu. Sudah desain pangeran itu enggak siap menerima suara sing. Mulane iku sirine kena apa Israfil itu cukup pakai napa sangkakala. Piyayan fuha gambar menton yop sapa Israfil Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi sanging kubur. Lil ba'si krana tangi minal kuburi sanging kubur. Idzan nalikane da'akum da'wah antum de sira kabeh utakhrujuna metu sira kabeh. Minha sanging napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh. Fakhrujukum mongko temtu sira kabeh minha saking kubur bidak watin. Kelawan muk sak panggilan iku ya min ayatihi iku setengah saking ayate Allah taala. Wong sak donya jumlahe miliatan mulai Nabi Adam muk dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Mbo nang roh saiki wis wae kula wae ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampang nang mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang sampean ning akhirat pas kowe roh pas wayahe mlebu neraka. Lumayan roh zaman ning biduan ku kenangan ijek ning donya napa? Ijek ning napa? Donya. Dadi sampean nak disiksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi ana bukti nak. Apa butuh kula sertifikat saniki nak roh dispensi sertifikat pangeran ki rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam kok roh nggih saiki napa roh nggih. Saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane, utawi mulkan sami, apane kerajaane nggih sami. Wa khalqanan penciptaane wonten kiye semoco milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nak semoco mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena kiroah kita itu ada yang malik yaumiddin berarti raja, ana sing malik yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik, ciri utama pemilik itu ya raja yang dimilih miliki mun sami mawon. Wa khalqanan penciptaane wa abidanan keperbudakane. Liane Allah kagungane Allah, cek Allah sebagai Malik, cek Allah sebagai Khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kul lan kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh muti unat iki sing nurut kabeh. Lan iki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat, buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati. Ya mati. Mulane Allah ngendikan kulullahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut temen iki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhire nurut ta ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksude kul laukon itu nu fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran, tapi maksude nurut ora kepen mati. Ya mati, ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mane awak dawuh napa kulullahu qanitu. Mane awak nate duka ngendikan apa iktiya tau'an au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tapek. Tapek. Mane kita kudu nurut pangeran kelawan napa sadar. Wa wa ta awak Allah di zat yang tau kang abiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa. Sumaya itu monggo nili balen sapa wa ta'ala ing al khalqa. Kata halakihim sause entae annas to sause matine annas to wa ta'i ada wa wa ta'i adatul khalqi ku ahwanu kul ringan alihi ngatas ya Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan. Piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine mung zaman kowe ra ono materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadzori kelawan ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitabi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata sa'i saking saktene balekno perkara iku ashalu luwih gampang minit tidahi tinimbang ngawiti sek. Wa illa qolamuna ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'ada memulai dan mengembalikan intawa mungku ya taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang. Allah nggawe langit bumi sing ora ana iku ya nganggo lafat kun ya bar. Nah wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali. Sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang manan napa.